Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله kita bisa bertemu pada kesempatan ini dan kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masuk pada bab Az-Zuhud wal Wara', bab tentang sikap zuhud dan sikap wara'. Sikap zuhud dan wara'. Wara' yakni kehati-hatian dalam bersikap agar tidak terjerumus dalam perkara yang terlarang. Disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Di antaranya hadis yang pertama dalam bab ini yaitu hadis dari sahabat An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ahwa An-Nu'man bi isbi'aihi ila udhunayh. Dan Nu'man saat mengatakan itu, beliau menunjuk dengan dua jarinya ke kedua telinganya. Artinya, saya benar-benar mendengar dari Nabi apa yang disabdakan Rasulullah. Innal halala bayyin, kata beliau, sesungguhnya al halalu bayyin, sesuatu yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyin, dan sesungguhnya sesuatu yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma umurun wa bainahuma mushtabihatun, dan antara keduanya ada perkara-perkara yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak mengetahui tentang hal-hal itu kebanyakan dari manusia. Famanittaqa syubhat, maka barang siapa yang menghindari perkara-perkara yang samar itu, faqad istabra'a dinihi wa 'irdhih, maka dia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya atau harga dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat, dan barang siapa yang terjatuh dalam syubhat-syubhat, waqa'a fil haram, maka dia terjatuh pula dalam sesuatu yang haram, akan terjatuh pada sesuatu yang haram. Qarra'i yar'a hawla al-hima, seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar pagar, di dekat pagar milik orang lain. Yushiku an yaqa'afi, hampir-hampir dia masuk ke pagar tersebut atau melewatinya. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah bahwa tiap raja atau tiap pemilik itu punya pagar-pagar pembatas. Ala wa inna himallahi maharimuh, ketahuilah bahwa pagar atau batas Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah sesuatu yang Allah haramkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau daging tersebut baik maka jasad seluruhnya akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan kalau segumpal daging itu rusak maka jasad semuanya ikut rusak. Ala wahiya al-qalbu, ketahuilah bahwa yang dimaksud adalah qalbu. Muttafaqun alaih, hadits disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini salah satu hadits yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Bulughul Maram ini dalam bab zuhud dan wara', dan ini hadis yang sangat agung, sangat besar, banyak sekali faedah-faedah ilmu yang terkandung pada hadis ini. Disebutkan di sini oleh sahabat Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengar dari Nabi, betul-betul mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hadis. Dalam hadis itu Nabi mengatakan bahwa sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Kemudian ada di antara keduanya sesuatu yang samar. Jadi dari sini ada tiga hal dalam bab hukum-hukum. Ada yang halal dan jelas halalnya. Taunya dari mana jelas? Ya karena dalilnya jelas. Misalnya mencuri itu haram, jelas. Babi haram, jelas. Khamr haram, jelas. Begitu pula yang halal. Misalnya apa? Daging ayam, tentunya yang disembelih dengan cara yang syar'i, jelas halal. Ya, daging kambing. Kemudian apa? Buah-buahan, jelas semuanya itu halal dan jelas halalnya. Nah, yang jadi masalah antara keduanya ada sesuatu yang mushtabihat atau biasa kita sebut syubhat. Syubhat itu yakni sesuatu yang belum jelas hukumnya. Nah, Nabi SAW mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang-orang yang tidak mengerti hal itu. Nah, artinya umumnya manusia tidak begitu memahami hukum perkara-perkara itu. Tapi bagi para ulama, ulama bukan umumnya manusia, mereka orang-orang yang berilmu. Mereka jumlahnya sedikit. Nah, bagi para ulama sesuatu yang syubhat itu jelas. Ya, walaupun tetap mungkin ada sebagian yang lebih kecil lagi jumlahnya, bagi mereka pun syubhat mungkin ya. Tapi secara umum sesuatu yang syubhat bagi masyarakat bisa jadi bagi para ulama tidak syubhat. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa banyak orang tidak tahu, artinya ada sebagian yang paham betul. Yaitu sekali lagi para ulama yang kokoh dalam ilmu mereka. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi sesuatu yang syubhat ini? Bagaimana kita menyikapi sesuatu yang syubhat? Tentunya, ya kita bertanya kepada para ulama. Kalau memang kita belum mengerti, kemudian ada para ulama, kita bertanya kepada mereka tentang hukumnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikr, para ulama, kalau kalian tidak mengetahui. Ya. Karena dengan kita bertanya kepada para ulama, sesuatu yang syubhat itu akan menjadi jelas bagi kita. Sesuatu yang samar hukumnya akan menjadi jelas bagi kita. Karena kesamaran suatu hukum itu kan banyak sebabnya. Mungkin karena kita belum membaca, kita belum tahu, kita belum dengar beritanya, kita belum mempelajari. Nah, menjadi syubhat. Tapi ulama rahimahumullah, mereka kemungkinan besar telah mempelajari. Berdasarkan kaedah-kaedah ilmu yang mereka miliki, mereka mampu menghukumi dengan jelas. Ya. Nah, sehingga orang-orang yang belum mengetahui, tugas pertamanya adalah apa? Bertanya kepada para ulama supaya dia mengetahui sesuatu yang syubhat itu, ya, sehingga dia paham ini ikut yang halal atau ikut yang haram. Ya. Kemudian sikap berikutnya, kita bersikap hati-hati. Mungkin kita belum sempat atau belum bisa bertanya kepada para ulama, atau mungkin juga kita sudah bertanya tapi juga belum jelas, masih ada keraguan besar karena mungkin jawabannya kurang memuaskan, misalnya kurang jelas jawabannya, sehingga bagi kita masih belum mengetahui secara pasti hukum itu. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini, maka kita hendaknya berhati-hati. Lebih baik meninggalkannya. Lebih baik meninggalkannya. Walaupun itu belum jelas sebagai sesuatu yang haram. Tapi sebagai bentuk kehati-hatian adalah kita meninggalkannya. Demi supaya selamat, tidak terjatuh pada perkara yang haram. Nah, kata Rasulullah SAW, orang yang bersikap seperti itu, faqad istabra'a lidinihi wa 'irdhihi. Dia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Ya, kita tidak jatuh dalam perkara yang mungkin ternyata haram. Sehingga agama kita tetap lurus, benar, bersih. Kita juga tidak terjatuh pada perkara yang membuat orang mungkin menuduh kita atau mencela kita atau curiga terhadap kita, sehingga kehormatan kita pun tetap terjaga. Nah, jadi itu sikap yang mulia, ya, bagi agama kita lebih bersih, bagi kehormatan kita pun lebih terhormat. Kemudian Nabi mengingatkan, waman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Kalau orang yang tidak mengambil sikap ini dan dia menerobos sesuatu yang syubhat dengan alasan, nah, ini kan belum jelas haramnya. Selama belum jelas haramnya, ya sudah saya lakukan saja. Ya. Selama belum jelas haramnya, saya lakukan saja. Nah, kata Nabi SAW, kalau ada orang punya sikap tidak berhati-hati, lebih condong menerjang sesuatu yang syubhat, dia nanti akan jatuh pada sesuatu yang haram. Ya, ini sikap mudah-mudahan. Bukan sikap berhati-hati, tapi sikap bermudah-mudahan dalam perkara syubhat. Yang akhirnya dari syubhat nanti bisa jatuh kepada perkara yang haram. Bagaimana itu? Nabi kemudian memberi perumpamaan, yang dengan perumpamaan itu akan jelas. Kata beliau, ibarat seperti ar-ra'i yar'a haula al-hima, seorang penggembala yang menggembala di dekat pagar pagar penjaga atau pagar pembatas milik orang lain. Ya, kita mungkin punya sawah, kita jelas sawahnya kita, sebelah sawah orang. Ada batasnya. Nah, kita menggembala gembalaan kita di dekat pagar sawah orang. Ya. Lengah sedikit sudah, itu hewan mungkin langsung merobos ke sawah milik orang lain memakan makanan yang di sana. Sedikit lemah, lengah, sudah terjatuh dalam perkara yang haram. Nah, ini contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk menggambarkan seperti itu pula lah syubhat. Kalau kita bermudah-mudahan, ya, suatu saat mungkin lengah, kita akan jatuh pada perkara yang haram. Ya, maka dari itu Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk bersikap hati-hati, tidak bermudah-mudahan. Kemudian dalam hadis ini disebutkan bahwa ala wa inna himallahi maharimuh. Ala wa inna likulli malikin hima. Tiap raja punya pembatas, punya pagar, ya. Tiap pemilik dia punya pagar pembatas yang tidak boleh dilanggar oleh orang lain, dan pembatas Allah Subhanahu wa taala agamanya itu adalah sesuatu yang Allah haramkan. Perkara-perkara yang haram. Kalau orang mencoba-coba sesuatu yang syubhat, langsung berikutnya akan jatuh pada perkara yang haram. Ya. Kemudian di akhir hadis ini Rasulullah SAW mengatakan ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa dalam jasad ini ada mudghah, yakni segumpal daging. Kalau dia baik, seluruh jasad akan baik. Kalau dia rusak, seluruh jasad akan rusak. Ketahuilah itu adalah al-qalbu. Al-qalbu ini sesungguhnya bermakna jantung, ya. Walaupun kalau di bahasa Indonesia banyak menerjemahkan dengan hati. Itu sebetulnya terjemahan yang kandung salah, ya. Terjemahan yang kandung salah. Tapi sudah sedemikian rupa. Kalau orang menerjemahkan dengan jantung malah pada heran. Kok aneh rasanya. Padahal sebetulnya qalbu itu jantung. Tapi kalau terjemahan bahasa Inggris masih benar. Ya. Orang kalau menerjemahkan qalbu dalam bahasa Inggris masih heart atau apa? Heart itu masih jantung, masih benar. Tapi kalau menerjemahkan ke bahasa Indonesia sudah hati. Nah, itu salah. Dan memang sebetulnya yang dimaksud adalah betul-betul jantung ini, karena disitulah komandonya itu di situ, dan perasaan, ya, kita itu betul-betul kita rasakan di jantung itu. Kalau kita sedang takut, bukan hati kita yang deg-degan, itu bukan hati kita, tapi jantung kita, ya kan? Kalau tenang, ya, jantung kita pun tenang. Jadi memang jantung maksudnya, ya, bukan hati. Kalau hati bahasa Arabnya itu al-kabid, kaf ba'dal, kabid. Nah, jantung ini ada kaitan dengan otak. Jadi itu hubungannya antara jantung dengan otak. Intinya di jantung, kemudian mungkin ada komando ke otak dan seterusnya. Entah bagaimana jalannya. Yang jelas, yang benar adalah al-qalbu, itu jantung. Kata Rasulullah SAW, kalau dia itu baik, maka seluruh jasad akan baik. Kalau dia buruk, seluruh jasad akan buruk. Nah, sekali lagi, karena itu adalah menjadi pusat komando dalam tubuh kita. Kalau ulama dulu mengibaratkan, ya, itu ibarat komandan, kemudian anggota badan itu ibarat tentaranya. Sehingga tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, hidung kita, semuanya melakukan sesuatu atas dasar komando dari kalbu kita. Sehingga ketika itu baik, maka akan memberi komando yang baik. Tangan dikomando dengan komando yang baik. Mata begitu pula. Telinga begitu pula. Kaki ketika melangkah kemana juga berdasarkan komando yang baik, karena kalbu itu sudah baik. Tapi kalau kalbu itu buruk, ya tentu akan memerintahkan sesuatu yang buruk. Mata kita diperintah untuk melihat sesuatu yang buruk. Kaki kita diperintah untuk melangkah ke sesuatu yang buruk. Tangan kita juga begitu, dan seterusnya. Nah, oleh karenanya di sini pentingnya kita memperbaiki kalbu kita. Dan kalau kita kaitkan dengan awal hadis, maka orang memilih syubhat atau memilih yang haram, bahkan ya tergantung kalbunya tadi. Kalau dia punya kalbu yang baik, jangankan yang haram, yang syubhat saja dia tidak akan mau. Nah, sehingga dia selalu memilih sesuatu yang jelas, yang halal dan jelas. Ya, yang syubhat dia jauhi. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi ini pentingnya kita juga di sisi yang lain betul-betul berusaha untuk memperbaiki kalbu kita. Dan untuk memperbaiki kalbu kita, bagaimana caranya? Ya, caranya pertama ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalbu kita tidak di tangan kita. Kalbu kita tidak di tangan kita, tapi kalbu kita seperti yang Nabi katakan, antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikkan sekehendaknya. Jadi tergantung apa yang Allah kehendaki. Makanya kita banyak berdoa sebagaimana Nabi banyak berdoa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seperti itu. Rasul, nabi. Ya, ilmunya sudah seperti itu, akhlaknya sudah seperti itu, namun beliau tetap berdoa dalam bab ini. Dengan doanya, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan kalbu, kokohkan kalbuku di atas agamamu. Dan beliau pun tidak sekali dua kali, beliau sering berdoa itu. Sampai Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, betapa banyaknya engkau berdoa dengan doa tersebut. Nah, ini kita perhatikan ya, pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi tidak pernah berdoa, bukan. Atau beberapa kali berdoa, tidak, tapi sering memanjatkan doa tersebut sampai timbul pertanyaan dari Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, betapa banyaknya Anda berdoa dengan doa itu." Kemudian Nabi menjawab, "Ya Aisyah, inna qulubal ibad baina isbi'aini min asabi'ir rahman." Wahai Aisyah, sesungguhnya kalbu hamba-hamba ini antara jari-jari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah membolak-balikkan sekehendaknya. Nah, karenanya kita banyak berdoa dengan doa ini supaya Allah kokohkan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Disebutkan dalam hadis Nabi yang lain, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima lisanuhu wa la yastaqimu lisanuhu hatta yastaqima qalbuhu. Iman seorang itu, iman seseorang tidak akan istiqamah, tidak akan lurus sampai lisannya juga lurus. Dan lisannya tidak akan lurus kecuali qalbunya juga lurus. Karena lisan ini mengikuti perintah kalbu. Jadi tetap kembalinya kepada kalbu kita. Ya. Kemudian setelah kita berusaha untuk berdoa, mohon kepada Allah Azza wa Jal, apa pula yang mungkin kita lakukan untuk memperbaiki kalbu kita? Ya. Yang kedua adalah membekali dengan ilmu. Membekali kalbu ini memerlukan apa? Asupan makanan, ibaratnya badan kita. Kalau jasad kita perlu makan, perlu minum. Nah, itu konsumsinya. Tapi kalbu kita memerlukan apa? Memerlukan ilmu. Yaitu yang kita istilahkan sering siraman rohani, ya kan? Perlu ilmu. Tanpa ilmu dia akan sakit kemudian mati. Kalau kalbu ini enggak pernah dikasih makanannya, yaitu ilmu yang bermanfaat, maka dia akan sakit kemudian dia akan mati. Ya, maka kalau begitu, yang kedua, agar kalbu kita ini semakin baik, terus bekali dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang dari Al-Quran, Al-Karim, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dua hal ini, atau mungkin di samping sunnah Nabi, tentu pertama Quran, sunnah, kemudian juga nasihat para ulama yang memahami Al-Quran dan Sunnah, karena terkadang ya ucapan para ulama yaitu yang diringkas ya dari apa yang dia pahami dari Quran dan Hadis, sehingga mungkin sebagai ringkasan apa yang ada dalam Quran dan Hadis udah dia pahami dan bermanfaat baginya. Nah, jadi dengan itu insyaallah kalbu akan baik ya. Kalau kalbu itu baik, apa tandanya? Ya. Kalau kalbu itu baik atau masih hidup atau sehat, ya, di antara tandanya adalah dia akan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kembali kepada Allah, bertaubat, istighfar, sebagaimana Allah sifati para nabi, Nabi Ibrahim dan juga yang lain. Sifat ahlul jannah itu orang yang selalu awab, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu tanda bahwa dia kalbunya sehat. Dan tanda sehatnya pula, kalau dia melakukan suatu maksiat dia sakit. Kalau jatuh dalam suatu kesalahan maksiat, dia merasakan sakitnya. Ibarat tubuh yang sehat ya. Kalau tubuh ini sehat, terkena duri sakit dia. Tersayat pisau sakit. Nah, begitu pula kalbu ini ketika dia sehat, tersayat oleh maksiat, dia akan merasa sakit, sedih, gelisah. Nah, ini tanda. Tapi kalau sudah tidak merasakan sakit, berarti ini mungkin sudah parah sakitnya, kalbu sudah parah ya, atau bahkan sudah mati ya. Kalau sama sekali enggak merasakan apa-apa dengan maksiat, berarti kalbunya sudah mati. Walaupun jasadnya hidup. Nah, ini sudah sangat berbahaya sekali. Ini sudah sangat berbahaya, sehingga ya tidak akan selamat kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadanya. Nah, demikian beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kalbu kita sehingga segala gerak-gerik kita pun akan menjadi baik dengan baiknya kalbu. Wallahu a'lam bissawab.